Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada sore hari ini di kajian rutin kita setiap Senin yang keempat, insyaallah kita akan membaca risalah yang berjudul Amradul Qulub wa Shifa'uha. Amradul Qulub wa Shifa'uha, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang sebagaimana yang tertera di dalam judul. Tertera dalam judul kitab tersebut. Itu menjelaskan tentang amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Dan menjelaskan tentang syifa'uha, obat penyembuhannya. Kitab Amradul Qulub wa Shifa'uha ini kitab yang tipis, kitab yang tidak terlalu tebal sebagaimana yang antum lihat kitabnya setebal ini. Yang hanya berisikan 75 halaman. Insya Allah untuk dibaca sebulan sekali setiap Senin sore, tidak terlalu lama mudah-mudahan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan yang ada dalam kitab ini, sambil menunggu antum semuanya menyiapkan kitab ini, yang mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang antum semuanya, terutama para thalabah, para santri, sudah menyiapkan baik dalam bentuk fotokopian atau yang asli. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kitab sebagai pembukaan, saya ingin menyampaikan tentang masalah hati. Hati, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dan sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Ila salahat, apabila segumpal darah itu baik, salahal jasadu kulluh, seluruh jasadnya akan baik. Wa ila fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila segumpal darah itu rusak, maka seluruh jasadnya akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah, sesungguhnya segumpal darah itu adalah hati. Muttafaqun alaih hadis, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menegaskan bahwasannya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad. Di dalam jasad maksudnya adalah fi jasadil insan. Di dalam jasad manusia, bukan pada semua jasad makhluk. Tetapi fil jasad maksudnya adalah fi jasadil insan. Di dalam jasad manusia itu mudghah, ada segumpal darah. Ada segumpal darah yang disebutkan bahwa segumpal darah ini adalah tidak besar. Asyai as-saghir, sesuatu yang kecil disebut mudghah. Disebut mudghah itu artinya adalah seperti yang dikunyah oleh manusia. Mudghah. Artinya segumpal darah yang ada di dalam jasad manusia itu adalah sesuatu yang saghir, sesuatu yang kecil. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila segumpal darah itu, sesuatu yang kecil itu baik, seluruh jasad manusia itu baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila segumpal darah itu, sesuatu yang kecil itu rusak, maka seluruh jasadnya akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah, sesungguhnya segumpal darah yang menentukan baik dan rusaknya jasad yang segumpal darah itu ada, itu adalah hati. Sehingga hati ini adalah merupakan sayyidu a'da'il jasad. Hati ini adalah sayyidu a'da'il jasad. Sebagai penghulunya sebagai pemimpin seluruh anggota tubuh, baik dan buruknya tubuh, rusak dan tidak rusaknya jasad itu adalah tergantung hati tersebut. Sebagian ulama ada yang menggambarkan bahwa hati itu adalah raja. Segumpal darah, yaitu hati, adalah gambarannya seperti raja. Sedangkan anggota tubuh itu adalah rakyatnya. Kalau rajanya itu baik, maka rakyatnya akan baik. Rajanya tidak baik, maka rakyatnya tidak baik. Ini penggambaran, permisalan, perumpamaan hati yang dinyatakan oleh sebagian ulama. Walaupun para ulama al-muhaqqiqun, mereka itu meninjau penggambaran ini. Dan mereka mengatakan bahwa permisalan ini tidak atau kurang tepat. Ya. Kalau hati diumpamakan seperti raja, anggota tubuh seperti rakyat. Ini dinyatakan oleh para ulama al-muhaqqiqun. Ini penggambaran yang kurang tepat. Kenapa seperti itu? Penggambaran yang kurang tepat karena yang namanya Al-Malik, yang namanya Raja, kadang memerintahkan. Dan perintahnya itu tidak ditaati. Ya. Malik Raja kadang memerintahkan rakyat. Tidak selamanya dan tidak pasti rakyat itu mesti taat. Kadang raja memerintahkan suatu dan tidak ditaati. Sedangkan hati, apabila memerintahkan anggota badan, pasti ditaati. Ya. Kalau hati memerintahkan anggota badan, pasti ditaati. Sehingga menggambarkan, memisalkan hati seperti raja, anggota badan seperti rakyat, itu dikatakan oleh al-ulama ul-muhaqqiqun. Itu penggambaran yang kurang tepat. Ya. Alasannya karena raja kadang memerintahkan dan tidak ditaati. Tidak ditaati terus. Ada perintah yang tidak ditaati. Berbeda dengan hati. Hati lebih dari itu. Ketika hati amarul jawarih memerintahkan anggota badan. Atau adhu. Anggota badan mentaatinya falabut. Pasti itu. Hati punya kemauan apa? Hati memerintahkan apa terhadap anggota badan? Tidak pernah anggota badan menolak. Tidak pernah anggota badan itu tidak taat. Ketika hati berkehendak, hati memerintahkan anggota badan, pasti anggota badan itu memerintahkan. Oleh karena itu, kalau hati digambarkan, dipermisalkan seperti raja, itu kurang tepat. Lebih dari itu. Lebih dari sebatas hati dikatakan seperti raja. Dan pengaturan amal perbuatan manusia, pengaturan amal perbuatan manusia, baik itu amalan hati, amalan anggota badan, amalan lisan, semuanya kembali kepada hati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila hati baik, seluruh jasadnya baik, dan apabila hatinya itu rusak, seluruh jasad itu akan rusak. Sehingga al-qalbu, hati itu adalah merupakan asasus salah. Sebagai pondasi dasar kebaikan. Sebagaimana dinyatakan oleh Mutarrif bin Abdullah bin As-Sikhir. Yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir itu memberikan isyarat menunjukkan bahwasanya akal itu ada di dalam hati. Akal ada di dalam hati. Hati ada di mana? Di dada atau di kepala? Hati di dada, ya. Kemudian akal di mana? Kepala. Itu yang umum difahami oleh manusia. Kan seperti itu. Sementara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syaikh Ibnu Utsaimin, ini menunjukkan bahwasanya annal aqla fil qalbi. Bahwasanya akal ada di dalam hati. Dan bahwasanya al-mudabbir huwal qalb. Yang mengatur itu adalah hati. Akal ada di dalam hati. Ini sebagaimana dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Afalam yasiru fil ardi. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Mereka memiliki hati yang dengan hati mereka berakal. Fatakunu lahum qulubu yaqiluna biha. Maka mereka memiliki qulub, mereka memiliki hati. Yaqiluna biha. Mereka berakal, mereka memahami dengan hati-hati tersebut. Atau mereka memiliki telinga-telinga yang dengan telinga itu mereka bisa mendengar. Maka sesungguhnya bukan mata kepala yang buta. Tetapi hati. Hati mereka yang buta yang ada di dalam dada. Al-Hajj ayat yang ke-46. Ayat ini menjadi syahid, menjadi penguat dan menjadi dalil bahwasannya al-aqlu fil qalb. Akal itu ada di dalam hati. Bagaimana akal di dalam hati? Bagaimana berakal dengan hatinya? Kita beriman. Kita beriman bahwasanya akal di dalam hati sebagaimana yang datang di dalam Al-Quran. Akan tetapi kita tidak tahu bagaimana hubungan hati dengan akal. Kita tidak tahu hubungannya akal dengan hati seperti apa. Apakah kalau ada orang kafir kemudian diambilkan hatinya orang yang beriman, kemudian orang kafir itu menjadi beriman, kita tidak tahu. Hubungan akal dengan hati kita tidak tahu. Yang jelas kita beriman bi annal aqla fil qalb, bahwasanya akal di dalam hati sebagaimana yang datang di dalam Al-Qur'an, sebagaimana diisyaratkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan hati ini adalah yang menentukan baik dan tidak baiknya jasad, anggota badan. Hati ini yang menentukan bahagia atau sengsaranya, binasa atau bahagianya manusia itu adalah tergantung dengan hatinya. Tergantung dengan sehat atau tidak sehatnya hati. Tergantung selamat atau tidak selamatnya hati. Itu yang menentukan bahagia atau tidaknya manusia. Jadi yang menentukan binasa atau tidaknya manusia. Yang menentukan manusia masuk neraka atau masuk surga itu adalah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Pada hari yang harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Yang bermanfaat bagi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang menyelamatkan manusia dari azab Allah dan yang menjadikan manusia mendapatkan pahala di sisi Allah itu adalah hati yang selamat. Ketika manusia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang dimiliki, anak-anak yang dimiliki, itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Tidak akan bisa menyelamatkan dari azab Allah. Tidak akan bisa memasukkan ke surga Allah. Yang bermanfaat di sisi Allah. Yang menyelamatkan dari azab Allah. Yang mendatangkan pahala di sisi Allah. Itu adalah hati yang selamat. Hati yang tidak sakit. Hati yang sehat. Itu yang bermanfaat di sisi Allah. Itu yang menyelamatkan dari azab Allah. Itu yang mendatangkan pahala. Sehingga yang memasukkan manusia ke surga Allah, yang menyelamatkan manusia dari neraka, itu adalah hati yang selamat. Dalam surat As-Su'ara ayat yang ke-88 dan 89 ini sangat jelas dan sangat tegas tentang apa yang menyelamatkan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mengetahui perkara-perkara yang menjadikan hati itu tidak selamat, hati itu tidak sehat, yaitu penyakit-penyakit hati. Ini adalah perkara yang sangat penting. Dan juga mengetahui tentang obat penyembuhannya. Ini adalah perkara yang daruri, perkara yang sangat penting, yang mendesak. Karena penyakit hati, amradul qulub, penyakit hati ini adalah lebih berat. Jauh lebih berat dibandingkan amradul badan, dibandingkan penyakitnya badan. Karena puncak dan ujung dari penyakit badan, itu menyebabkan dan mengantarkan penderitanya pada kematian. Akibat paling berat dari penyakit badan itu adalah menyebabkan penderitanya pada kematian. Itu yang paling berat. Tetapi penyakit hati, penyakit hati ini akan menyebabkan dan mengantarkan penderitanya kepada kesengsaraan, kebinasaan yang abadi. Sehingga dengan ini bahwasanya amradul qulub as'ab min amradil badan. Penyakit hati ini lebih berat, penyakit hati ini lebih berat daripada penyakit badan. Walaupun pada kenyataannya manusia itu perhatiannya jauh lebih perhatian, lebih memikirkan, lebih menjauhi dan lebih menjaga dari penyakit-penyakit badan. Dan tidak peduli dari penyakit hati yang mengancam, penyakit hati yang diderita, yang itu sangat berbahaya. Penyakit badan, penyakit yang paling berat, yang paling parah. Puncaknya itu mengantarkan pada kematian. Kematian itu perpindahan ruh dari satu alam ke alam berikutnya, perpisahan ruh dari badan. Itu kematian. Dan al-maut, kematian ini tidaklah fana. Setelah itu manusia masih menjalani kehidupan. Bahkan menuju pada kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya. Kehidupan yang abadi, yang kekal. Dan yang selamat bahagia, maka akan selamat dan bahagia selama-lamanya. Dan itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya, sa'ada al-haqiqiyah. Disebutkan as-sa'ada ar-ruhiyah al-qalbiyah. Kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan rahani hati. Bagi yang binasa, itu akan binasa. Dan kebinasaan yang hakiki, yang sebenarnya, binasa. Yang selama-lamanya dan betul-betul binasa. Itu semuanya yang menentukan adalah hati. Itu semuanya yang menentukan adalah hati. Bagi yang hatinya sahih, hatinya sehat, tidak sakit, tidak mati, maka akan bahagia. Dan kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya, yang abadi, yang kekal. Dan sebaliknya, bagi yang hatinya mati, yang hatinya sakit, maka dia akan binasa, dia akan celaka dengan kebinasaan yang sebenarnya, tempat tinggalnya neraka. Dan kesengsaraannya, kesengsaraan bagi orang yang hatinya mati, orang yang hatinya sakit itu adalah sejak di dunia dan juga awal perpindahan dari dunia ketika menuju ke alam kubur saat dicabutnya ruh, sampai di hari kiamat nanti dan sampai penentuan akhir kehidupannya di sorga atau di neraka. Itu yang menentukan adalah hati. Sehingga mengetahui, memahami amradul qulub, penyakit hati, dan obat penyembuhannya. Ini lebih mendesak, ini lebih penting daripada mengetahui penyakit-penyakit badan dan obat penyembuhannya. Orang ketika badannya sakit, sedih, takut, dan berusaha. Berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kemampuan yang ada bagaimana penyakit yang diderita itu bisa sembuh. Sampai harta yang dimiliki dihabiskan untuk berobat. Yang penting sakitnya sembuh. Walaupun juga banyak yang ternyata juga tidak sembuh. meninggal dunia, tapi upaya dan usahanya sungguh-sungguh. Tapi bagi yang sakit hati, sakitnya sudah parah, sudah kronis, tidak sibuk untuk mengobatinya. Tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk mengobatinya. Jangankan mengorbankan apa yang dimiliki untuk bagaimana menyembuhkan hati. Itu kenyataan yang ada. Kenapa manusia seperti itu? Itu karena hatinya itu sakit. Sudah parah sakitnya. Dan bahkan hatinya sudah mati. Sehingga seperti itu. Dan penyakit yang ada pada hati. Penyakit yang ada pada hati. Ini porosnya itu ada dua, maradu syubhat dan maradu syahwat. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Yang ini insyaallah akan kita baca penjelasannya di dalam ayat-ayat dan hadis yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab ini. Dua penyakit ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan Allah juga menyebutkan obat penyembuhannya, obat penyembuhan dari penyakit hati ini. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat ini adalah merupakan asludail qalbi, merupakan pokok dan poros dari penyakit hati. Pokok dan poros penyakit hati. Ketika penyakit syubhat sudah menjangkit pada hati dan tidak segera diobati, maka penyakit-penyakit syubhat yang lain yang akan melahirkan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dan berbagai macam kesesatan. Dan muncul penyakit-penyakit hati yang lain. Ria, kibir, ujub, hasad, fakhr, hubur, riasa, dan yang lainnya. Demikian juga penyakit syahwat. Kalau sudah menjangkiti hati, maka penyakit-penyakit syahwat yang lain akan muncul. Dari penyakit syahwat ini terjadi berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran. Yang dari dua penyakit hati ini, keyakinan terhadap kebenaran yang ada pada hati itu akan lemah dan akan hilang dari penyakit syubhat, sehingga kemudian muncul kesesatan. Kesesatan terus bertambah sampai pada tingkat kekufuran. Ketika penyakit syahwat ada di dalam hati, maka iman akan lemah. Dengan lemahnya iman, maka hati itu kotor. Kemudian berat untuk beramal saleh. Berat untuk beramal saleh. Sehingga dengan karena penyakit hati itu, maka orang itu binasa. Orang itu akan celaka. Karena itu, maka dengan kita membaca kitab Amradul Qulub wa Shifa'uha, penyakit hati, penyakit-penyakit hati dan obat penyembuhannya, mudah-mudahan kita bisa memahami tentang penyakit hati dan jenis-jenisnya. Kemudian kita mengerti dan memahami tentang obat penyembuhannya, sehingga kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengobati penyakit-penyakit hati. Dan kita bisa hati-hati waspada dari penyakit hati, sehingga mudah-mudahan hati kita dalam keadaan sehat, hati kita dalam keadaan selamat. Karena hanya itu harapan kita untuk mendapatkan manfaat di sisi Allah, selamat dari siksa Allah, dan mendapatkan pahala yang Allah janjikan. Sehingga dengan itu harapan kita selamat dari neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Segala puji bagi Allah, kita memohon pertolongan kepadanya, kita meminta ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri-diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amal perbuatan kita. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah tunjuki, barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya, tidak ada seorang pun yang bisa menunjukinya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima. Semoga salawat dan keselamatan Allah berikan kepada beliau, kepada Rasulullah, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya. Ini mukadimah dari penulis, mukadimah khutbatul hajah dari Syekhul Islam sebelum beliau menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan obat penyembuhannya. Faslun. Al-awal ayatun tuhillu ala amradil qulub. Faslun, fasal. Yang pertama, ayat-ayat atau beberapa ayat yang memastikan, yang menetapkan adanya amradul qulub, adanya penyakit-penyakit hati. Pada fasal yang pertama, penulis itu Syekhul Islam rahimahullah membawakan beberapa ayat yang memastikan, yang menetapkan adanya amradul qulub, adanya penyakit hati. Bahwa penyakit hati itu ada. Dan ini ditetapkan oleh beberapa ayat Al-Quran. Yang beberapa ayat Al-Quran yang menetapkan dan memastikan tentang adanya penyakit hati akan dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah di dalam risalah ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman anil munafiqin, tentang orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Maka Allah menambahkan penyakit itu pada mereka. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, yang Allah di dalam ayat tersebut menegaskan bahwa di dalam hati-hati orang munafik itu ada penyakit. Di dalam hati orang-orang munafik itu ada penyakit. Kenapa mereka orang-orang munafik itu menjadi munafik? Itu adalah karena di dalam hati mereka ada penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit. Maka penyakit hati yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 ini adalah maradu syubhat. Ini adalah penyakit syubhat. Yang dimaksud penyakit tidak penyakit hati yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 yang ada pada orang munafik ini adalah maradu syubhat. Ini penyakit syubhat. Karena syubhat itu kemudian lahirlah an-nifaq, lahirlah kemunafikan, sehingga mereka menjadi orang-orang munafik. Karena syubhat ini akan melahirkan berbagai macam kesesatan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan, dan kesesatan-kesesatan yang lain. Itu syubhat. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwasannya, pokok dari penyakit hati, aslu da'il qulub, jima'u da'il qulub, pokok dan porosnya penyakit hati itu ada dua, yaitu syubhat dan syahwat. Nah, surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 ini menegaskan tentang penyakit hati yang berupa syahwat, apa syubhat. Sehingga mereka, orang-orang munafik itu menjadi munafik karena sebab di dalam hati mereka ada penyakit syubhat. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, karena di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya pada mereka. Allah menambah sakit pada mereka. Ini adalah merupakan penjelasan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menetapkan, Allah mentakdirkan kemaksiatan-kemaksiatan itu akan menambah kemaksiatan. Kemungkaran itu akan menambah kemungkaran. Dengan dosa yang dilakukan, dengan kemungkaran yang dilakukan, Allah timpakan kepada mereka kemungkaran berikutnya. Karena itu, dengan penyakit hati yang ada pada mereka, Allah tambahkan penyakitnya pada mereka. Dan ini adalah merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirul ma'asi. Alal 'asin, Allah mentakdirkan maksiat pada orang yang melakukan kemaksiatan, kemudian karena kemaksiatan yang mereka lakukan, Allah tambahkan. Dan Allah timpakan kemaksiatan berikutnya. Oleh karena itu hati-hati kalau kita melakukan kemaksiatan. Hati-hati kalau ada kemungkaran pada kita. Segera kita bertobat, segera kita tinggalkan. Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubuhum. Maka karena mereka menyimpang, azaghallahu, Allah simpangkan, Allah sesatkan hati-hati mereka. Uqubul ma'siyah al-ma'siyah ba'daha. Ya. Uqubatul ma'siyati al-ma'siyatu ba'daha. Sebagaimana thawabul hasanah al-hasanah ba'daha. Hukuman bagi kemaksiatan-kemaksiatan setelahnya. Sebagaimana pahala suatu kebaikan-kebaikan berikutnya. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw. Huda. Ketika orang melakukan kebaikan, Allah balas, dia akan melakukan kebaikan yang lainnya. Ketika orang mengikuti petunjuk, Allah beri balasan petunjuk berikutnya. Tetapi ketika orang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, Allah balas dengan kemaksiatan berikutnya. Karena itu, agar supaya kita bisa beristiqomah, maka kita terus mengkoreksi diri. Dan ketika kita dalam keadaan istiqomah, maka kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah, kita puji Allah, kemudian kita jaga. Namun ketika kita melakukan ketidakistiqomahan, kemaksiatan atau dosa, maka segera bertaubat, segera kembalikan kepada Allah. Kita khawatir kalau kemaksiatan yang kita lakukan, Allah akan memberikan hukuman dengan kemaksiatan berikutnya. Allah memberikan balasan dari kebaikan yang dilakukan dengan kebaikan berikutnya. Demikian penjelasan tentang penyakit hati yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Dan ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis, Syekhul Islam, dari ayat-ayat yang menjelaskan atau menetapkan tentang adanya penyakit hati. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih pada pembahasan tentang ayat-ayat yang menjelaskan dan menegaskan adanya penyakit hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.